Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan dalam pelajaran kita yang berikutnya, yaitu mengenai tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-170 dari surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-170 dari surat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang taklid, orang-orang yang mengekor tanpa hujjah dan tanpa bukti. Alasannya mengikuti jejaknya bapak-bapak mereka, mengikuti jejaknya nenek-nenek moyang mereka, bukan berlandaskan dalil, bukan berlandaskan hujjah, bukan berlandaskan argumen yang nyata dan pasti, namun sekedar apa? Mereka mengikuti langkah-langkah dan juga metode prinsip na'am pendahulu mereka dari kalangan orang-orang musyrikin. Allahu musta'an. Kita lihat Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun." Perhatikan ayat yang ke-170 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah," dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang Allah telah turunkan. Lalu seraya mereka berkata, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Bahkan kami mengikuti apa-apa yang kami dapatkan, yang kami dapati, yang kami jumpai. Na barakallahu fikum, bapak-bapak kami berada di atasnya. Jadi mereka menyandarkan kepada apa yang bapak-bapak mereka berada di atasnya. Taklid. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti ini. Dan ini biasanya orang seperti ini barakallahu fikum akan menyesal nanti. Karena yang diikuti bukan dalil, yang diikuti bukan dalil, bukan argumen, bukan hujjah, namun sekedar taklid. Nah, barakallahu fikum. Karena ilmu enggak seperti ini keadaannya. Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Madzaka wa taqlidu yastawiyani. Ilmu itu adalah mengenal petunjuk beserta dalilnya. Dan selain itu dengan taklid sama saja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya naam, kalau tanpa dilandasi oleh ilmu, naam, dengan sesuatu yang dikenal dengan taklid itu sama saja hukumnya. Naam, Allahu musta'an. Kita lihat, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Jadi mereka ketika diperintahkan untuk mengikuti, mereka mengatakan apa? Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Bahkan kami mengikuti apa yang kami jumpai berupa syariat yang dibawa atau yang diterapkan oleh bapak-bapak kami, yang bapak-bapak kami berada di atasnya. Awalau kana ba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, walaupun bapak-bapak mereka itu tidak memahami sedikit pun tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak pula mereka berada di atas petunjuk, tetap diikuti. Taklid namanya. Karena taklid itu barakallahu fikum sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Amriti rahmatullahi alaihi, taklidun naqabulu qaulil qaini min ghairi dzikri hujjatil sa'ini. Jadi kata beliau, taklidun naqabulu qaulil qaini min ghairi dzikri hujjatil sa'ini. Artinya taklid itu menurut kami adalah qabulu qaulil qail, menerima ucapan orang yang berkata min ghairi dzikri hujjatil sa'ini. Orang tersebut tanpa menyebutkan hujjah, tanpa menyebutkan dalil bagi orang yang bertanya. Apa hukumnya ini Ustaz? Hukumnya boleh. Dalilnya banyak, pokoknya boleh. Misalkan, paham ya? Allah musta'an. Dalil pun enggak sebutkan. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Lah, kenapa haram? Ini yang kami jumpai, bapak-bapak kami dulu mengharamkannya tanpa dalil. Nah, kalau dia ngikuti taklid, taklidu naqabulu qaulil qaini min ghairi dzikri hujjatin lisaini. Nah, pantun yang sangat bagus, indah, disebutkan oleh Imam Al-Amriti dalam Nadmil Waraqat. Nah, di akhir-akhir masalah taklid. Allah musta'an. Kita lihat di sini tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa idza qala al-mu'minun nasihina ahlad dalal, ketika orang-orang yang beriman berkata dalam keadaan menasihati nam ahlad dalal, orang-orang yang sesat, ittabi'u ma anzalallahu minal qur'ani wal huda, ikutilah apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan berupa, atau yang Allah Ta'ala turunkan berupa Al-Qur'an dan petunjuk. Asarru ala taklidi aslafihim al-musyrikin qa'ilin, mereka justru asarru terus-menerus ala taklidi aslafihim, terus-menerus mengikuti, mengekor kepada para pendahulu mereka dari kalangan orang-orang musyrikin qa'ilin, seraya berkata la nattabi' dinakum, kami tidak akan mengikuti agama kalian. Bal nattabi' ma wajadna 'alaihi abana, bahkan kami akan mengikuti apa yang apa? Apa-apa yang bapak-bapak kami berada di atasnya. Nah, mengekor. Jadi enggak ada hujahnya, enggak ada argumennya tanpa dalil, nah mengikuti apa? Mengikuti jejaknya para mbah-mbah mereka. Nenek-nenek moyang mereka. Nah, nenek moyang itu siapa? Nah, kita tidak kenal siapa nenek moyang. Allahul musta'an. Yang jelas ini adalah apa? Taklid yang buta. Nah, Allahul musta'an. Dilarang barakallahu fikum. Naam. Karena masih ada kemungkinan untuk mencari ilmu dan juga ada kemungkinan untuk menimba ilmu. Nah, namun mereka ketika dijelaskan seperti itu untuk mengikuti Al-Qur'an, mengikuti As-Sun, mengikuti petunjuk, justru mereka mengatakan kami mengikuti apa-apa yang dahulu bapak kami berada di atasnya. Ya, kami mengikuti perkara-perkara, ajaran-ajaran, ritual-ritual yang dulu bapak kami berada di atasnya. Taklid enggak nih? Taklid. Allahu musta'an. Padahal kita lihat ayat tabi'una abahum walau kanu la ya'qiluna 'anillahi syai'an wa la yudrikuna rusda, apakah mereka akan mengikuti, apakah mereka akan tetap akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun bapak-bapak mereka itu tidak memahami tentang Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun, tidak pula mereka mendapatkan petunjuk, apakah tetap diikuti, gitu loh. Tanda-tandanya ini. Nah, kalau seandainya tetap diikuti tambah parah lagi. Nah, barakallahu fikum, karena yang harus diikuti adalah apa? Al-Qur'an. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilam ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan Rabb kalian untuk kalian. Al-Qur'an. Nah, wa la tattabi'u min dunihi awliya. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti yang selainnya sebagai enam para wali atau sebagai pelindung dan semisalnya. Allahul musta'an. Jadi perlu diperhatikan. Ini jejak-jejak seperti ini, orang-orang nabarakallahu fikum hafizakumullah musyrikin, nam diikuti oleh orang hizbin sebagian mereka. Kalau tanya, ini bagaimana ini? Enggak boleh ini. Haram. Tapi Syekh Fulan mengatakan seperti ini. Nah, dalilnya Syekh Fulan. Nah, enggak boleh dawan televisi. Siapa bilang ini kibar ulama berfatwa? Kibar ulama, paham ya? Bukan orang kecil. Kibar nih. Namanya padahal dalil di hadapannya, akhirnya nah barakallahu fikum lebih mengedepankan fatwa kibar ulama. Ini keliru besar. Nah, keliru yang sangat fatal. Nah, rusak sekali. Karena lebih mengedepankan fatwa ulama daripada dalil. Ini sekarang yang kita saksikan. Nah, para dai yang muncul dalam televisi, mau dai roja ataupun orang-orang yang baru belakangan-belakangan ini yang dulunya mentahdir habis-habisan tapi lama-lama kehabisan apa? Kehabisan uang. Akhirnya bikin besar-besaran, sekarang muncul dalam televisi. Allah musta'an. Disayangkan karena uang. Nah, barakallahu fikum, karena uang. Ya karena dunia lah, globalnya karena dunia. Allah musta'an. Tapi nanti kalau dinasihati alasannya apa? Fatwa ulama. Udah itu. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, nah, permisalan orang-orang kafir yang mereka justru mengedepankan atau mengikuti jejak-jejak babak mereka, jadi taklid. Permisalannya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aa'a wa nidaa'a. Summun bukmun 'umyun fahum la ya'qilun." Perhatikan ayat yang ke-171 ini. Wa matsalul ladzina kafaru, dan permisalan orang-orang kafir, kana tsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aa'a wa nidaa'a, seperti orang yang dia itu teriak-teriak, menyeru, memanggil. Nah, Allah musta'an. Seperti apa? Orang yang teriak-teriak, menyeru, memanggil sesuatu yang tidak mendengar kecuali sekedar apa? Kecuali dengan sekedar seruan atau panggilan atau suara panggilan saja. Nah, dalam artian bagaimana? Dalam artinya memanggil sesuatu yang tidak bisa apa? Tidak bisa memberikan manfaat itu loh istilahnya. Ngam. Seperti misalkan pengembala kambing, dia teriak-teriak ya manggil kambingnya, kambingnya enggak paham-paham. Paham ya? Nanti akan kita lihat nanti. Seperti pengembala yang dia teriak-teriak meneriaki apa? Naam, hewan yang digembala itu. Biasanya teriak-teriak hewannya dengar enggak? Hewannya dengar, cuman paham atau enggak loh, paham ya? Naam, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Kalau hewannya dengar punya telinga soalnya. Cuman kita lihat sini. Summun, nah mereka tuli. Bukmun, kemudian mereka naam barakallahu fikum, naam bisu. Umyun, mereka buta. Fahum la yaqilun. Dalam keadaan atau maka mereka adalah orang-orang yang tidak bisa memahami. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat tafsirannya. Ala lufassirun. Asabahumullah ayat yang 171 ini. Wasifatul ladzina kafaru wa da'ihim ila al-huda wal iman kasifatir ra'i alladhi yasihu yasihu bil baha'im na'am wa yusjiruha wa hiya la tafhamu 'aniya kalamihi wa innama tasma'un nidaa'a wa dawiyya as-sawti faqat. Dan sifat orang-orang kafir serta na'am barakallahu fikum enam para penyuruh mereka kepada petunjuk wal iman. Enam dan sifat orang kafir. Nah barakallahu fikum daripada para penyuruh mereka kepada petunjuk dan iman kasifat ra'i alladhi yasihu bil bahaim. Maksudnya perbedaannya ini, perbedaannya. Nah barakallahu fikum perbedaan antara orang kafir dengan orang-orang yang menyeru kepada petunjuk dan iman. Naam kasifat ra'i alladhi yasihu bil bahaim wa yuzjiruha. Seperti sifatnya pengembala yang dia teriak-teriak meneriaki hewan ternaknya itu, mau sapi atau mau kambing misalkan, wa yusdiruha kemudian menghardiknya. Nah, kambing kan dipanggil-panggil aja teman diam aja. Dengar tapi diam aja. Tapi malah dia hardik, nih hajar. Biarin. Ya sama diam dia. Paham ya? Soalnya hewan gitu loh. Kita lihat sini. Naam, wa hiya la tafham ma'ani kalami. Hah? Binatang ternak tapi enggak paham makna ucapannya. Paham ya? Naam. Walaupun dia teriak-teriak misalkan, kambing sini, jangan jauh-jauh. Dengar enggak suaranya? Dengar tapi enggak paham. Allahumma musta'an, kita lihat sini. Wa inna ma tasma'un nidaa, hanya saja hewan atau binatang ternak tadi itu mendengar seruan, mendengar panggilan. Wa dawiyya sawti faqat, dan sekedar mendengar mendengar apa? Bunyi suara. Dawiyya itu bunyi. Mendengar bunyi suara saja. Nah, tapi itu paham enggak paham. Karena memang binatang ternak pada asalnya memang enggak paham. Nah barakallahu fikum. Nah kalau dibilang akal enggak punya akal, otak punya gitu loh, paham ya? Tapi kan orang memahami dengan apa? Dengan akal bukan dengan otak, paham ya? Oleh karena itu Allah taala firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa laqad dara'na li jahannam makatsiran minal jinni wal ins," gitu ya. Iya, lafaznya itu ya. Minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum nam a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal'anam bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Paham ya? Mereka siapa? Itu orang-orang yang mereka memiliki mata hati, memiliki akal tapi tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka enggak paham hewan-hewan itu. Nah, barakallahu fikum. Dengar, dengar tapi pahamnya tidak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi orang itu memahami dengan apa? Mata hati, akal tempatnya di hati, bukan dengan otak. Nah, kita lihat sini. Haulail kuffar summun saddu asma'ahum anil haq. Mereka orang kufar, mereka itu tuli. Naam. Mereka tuli, mereka menyumbat pendengaran mereka dari kebenaran. Jadi memang enggak dengar gitu ya. Nah, menutup pendengaran pada mereka dari kebenaran. Dinasihati malah justru itu ditutup telinganya. Allahu musta'an. Bukmun, mereka itu bukmun, bisu, akhrasu alsinatahum an-nutqi bihi. Jadi mereka menutup lisan-lisan mereka dari mengucapkan kebenaran. Allahu musta'an. Umyun, mereka itu buta. La tara a'yunuhum barahinahu al-bahirah. Justru mereka itu adalah buta. Mata-mata mereka tidak melihat bukti-bukti, hujjah-hujjah, argumen-argumen yang nampak dan jelas. Allahu musta'an. Fahum la yu'minuna. Nam, la yu'miluna 'uqulahum fima yanfa'uhum. Mereka tidak menggunakan, mereka tidak menggunakan akal-akal mereka pada perkara yang bisa memberikan manfaat pada mereka. Inilah keadaan orang-orang kufar, Allah musta'an. Diserupakan dengan binatang ternak. Bal hum adzal, bahkan mereka lebih apa? Lebih sesat, Allah musta'an. Kadang binatang ternak itu kadang loh, wallah alam ya, kadang ada yang malah digiring nurut seperti bebek itu. Itu diarahkan mau, tapi ini lebih parah keadaannya. Paham ya? Nah, lebih sesat lagi, diarahkan sudah enggak mau lagi. Allah musta'an. Ini keadaan orang kufar. Kita lihat berikutnya ayat yang ke-176 172 barakallahu fikum, mengenai perintah agar kita makan makanan yang halal, makanan yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang baik, setelah itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sedikit ataupun banyak makanan yang kita rasakan, yang kita nikmati, itu tetap tidak bisa kita menghitungnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, harus kita syukuri. Kita lihat Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah, nah makanlah kalian dari dari rezeki-rezeki yang baik yang kami rezekikan kepada kalian, dari makanan-makanan yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Washkurulillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya kepadanya menyembah. Apa maksudnya ya? In kuntum iyyahu ta'budun, di sini dalam ilmu bahasa Arab apa? Perhatikan. In kuntum iyyahu ta'budun, aslinya in kuntum ta'budunahu. Maf'ul bih-nya diakhirkan aslinya. Cuman di sini posisinya didahulukan, sehingga apa faedahnya? Takdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasr. Itu ya, hafal itu kaidah itu penting ini. Nah, mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan memberikan faedah pembatasan. Mafhum? Ayo, na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Nah. Jadi maknanya apa maknanya? Jika kalian benar-benar hanya kepada Allah Ta'ala menyembah, maka makanlah kalian dari makanan-makanan yang baik dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, ya ayyuhal mu'minun kulu minal at'imati al-mustaladzati al-halal allati razaqnakum. Wahai segenap kaum mukminin, makanlah oleh kalian makanan-makanan yang lezat, yang enak dan halal. Allati razaqnakum, yang kami telah merezekikan pada kalian, yang kami telah berikan pada kalian. Semua rezeki datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit maupun banyak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan apa-apa yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan dan di langitlah rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan untuk kalian. "Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang memberikan rezeki terus menerus, memberikan rezeki dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa man dzabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada binatang ataupun makhluk hidup yang di muka bumi ini, nah baik itu hewan maupun manusia, melainkan rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita renungi kembali. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini, wala takunu kal kufar, jangan sekali-kali kalian menjadi seperti orang-orang kufar. Alladzina yuharrimuna thayyibat, yang mereka mengharamkan makanan-makanan yang baik. Wa yastahilluna al khaba'ith, dan justru mereka menghalalkan makanan-makanan yang apa? Yang buruk dan jelek. Naam, Allah musta'an. Washkuru lillahi ni'mahu al-'azimata, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat-nikmat-Nya yang besar. Alaikum, yang telah dicurahkan, diberikan kepada kalian. Bikulubikum, dengan hati-hati kalian. Wa alsinatikum, dan bersyukurlah dengan hati-hati kalian dan dengan lisan-lisan kalian. Wa jawarihikum, dan dengan jawarih, anggota-anggota badan kalian. Jadi kalau bersyukur alatnya tiga. Nah, dengan hati meyakini nikmat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lisan, alhamdulillah. Dengan jawari anggota badan dicurahkan. Wa amma bi ni'mati rabbika tahaddits, adapun terhadap nikmat Rabbmu ceritakanlah, enggak masalah ceritakan selama tidak ada unsur kesombongan. Kemudian datang dalam sebuah hadis, innallaha azza wa jalla na'am idza an'ama ni'matan 'ala 'abdin yuhibbu an yara asaran ummatih. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu kalau memberikan nikmat kepada seorang hamba dengan sebuah nikmat, senang kalau seandainya hambanya itu menampakkan kenikmatannya. Bukan malah menyembunyikan. Nah, paham ya? Senang kalau hambanya itu menampakkan asar pengaruh dari kenikmatan tersebut. Paham ya? Misalkan dia diberikan uang yang lebih, harta yang lebih, kemudian dia misalkan membeli pakaian yang indah, yang baik, yang bagus. Nah, barakallahu fikum. Nah, menampakkan tidak masalah. Namun innamal a'malu binniyat. Hanya saja seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Jadi, nah barakallahu fikum pada asalnya seperti itu. Ayo na'am. Kita lihat sini barakallahu fikum. Na'am, in kuntum haqqan munqadina li amrihi. Jika kalian benar-benar pasrah dan tunduk dengan perintahnya. Sami'ina muti'ina lah. Dalam keadaan kalian mendengar dan taat kepadanya. Ta'budunahu wahda la syarika lah. Kalian mengibadahinya semata, tidak ada sekutu baginya. Ini masya Allah ya. Bahwasanya kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal, makanan yang baik, bukan makan hasil curian, bukan makanan hasil merampok, bukan makanan hasil perjudian, bukan makanan hasil ribawiyah. Paham ya? Upayakan makanan-makanan yang halal. Karena sesuatu yang haramkan itu banyak sekali, dan juga datang nasnya, kemudian datang juga dikiaskan dengan perkara yang haram itu banyak sekali. Paham ya? Di antaranya sudah diletakkan dalam ilmu fikih. Paham ya? Nah, masalah hewan pun juga ada kaidahnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, masalah hewan misalkan apa? Nam. Kullu ma umira bi qatli harama, nam hurima akluh. Kullu ma umira bi qatli hurima akluh, artinya setiap hewan yang nam diperintahkan untuk membunuh maka haram untuk dimakan. Paham ya? Nah, setiap hewan yang diperintahkan untuk membunuh haram untuk dimakan. Seperti al-fawasikul khams. Lima hewan fasik. Ular, tikus, anjing gila, burung rajawali, telang, kalajengking. Enggak boleh dimakan. Nah, Allah musta'an. Katanya itu obat kalajengking katanya. Ya, jangan, obat insyaallah nyari yang halal. Nah, barakallahu fikum. Karena ma anzalallahu da'an illa wa anzalalahu syifa. Nah, tidaklah Allah Ta'ala menurunkan penyakit melainkan Allah Ta'ala menurunkan kepadanya apa? Obatnya atau penawarnya. Cuman sebagian orang mungkin belum ketemu itu obatnya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Nah, apa yang Allah Ta'ala firmankan ayat yang ke-173 mengenai apa saja sih yang diharamkan itu secara nas dan juga secara dalil. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah." Nah, perhatikan, hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan untuk kalian bangkai dan darah dan daging babi dan apa-apa yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Nyembelih ayam gitu enggak baca bismillah ya, enggak halal. Paham ya? Nah, nyembelih sapi besar ya ini, dia enggak berhati-hati langsung ini aja, enggak baca bismillah ya haram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dihukumi bangkai walaupun matinya seketika dihukumi bangkai. Allahu musta'an. Kemudian pertama bangkai itu haram. Darah juga haram. Darah itu maksudnya darah apa? Ya darah apa saja. Nah, barakallahu fikum, darah manusia diminum, dimakan juga enggak boleh. Darah ayam juga enggak boleh. Darah kambing juga boleh, tapi sebagian orang awam kan menjadikan darah itu ya, nah dialirkan kemudian digoreng. Pernah lihat antum? Pernah lihat antum? Itu dijual itu. Ya dikenal dengan apa itu? Didah atau didah itu ya. Itu jual di warung-warung kucing itu hati-hati ya. Nah, di apa sih yang remang-remang yang di malam yang jualan marah ya, warung kucing namanya ya. Di warung kucing itu biasanya ada jual kayak gitu. Perongkolan-perongkolan warnanya pun mencurigakan itu. Ternyata setelah dideteksi, diteliti ternyata darah. Hati-hati itu. Nah, rasanya memang enak, gurih bagi orang-orang yang pernah mencoba dan merasakan. Tapi yang enggak, yang belum pernah ya jangan mencoba. Hukumnya haram. Nah, barakallahu fi. Kemudian daging babi. Nah, ini. Juga haram hukumnya. Nah, enggak perlu. Biar mie ayamnya, baksonya enak dikasih minyak babi, enggak perlu. Paham ya? Halal lebih barokah daripada haram walaupun laris. Allahu musta'an. Karena sebagian orang bermudah-mudahnya dikasih apa perongkolan daging babi, kuahnya biar semakin harum dan enak, walaupun laris tapi kan haram. Allahu musta'an. Kemudian apa yang berikutnya, sesembelihan yang tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi perlu berhati-hati. Tapi ingat, perkara-perkara yang haram ini semuanya nanti bisa halal, menjadi halal. Kapan itu? Ketika darurat. Nah, disitulah kaidah fikih yang dipelajari dan juga disebut oleh para ulama mengenai apa? Ad-darurah tubihu al-mahdzurah, itu kaidah penting itu. Ad-darurah tubihu al-mahdzurah. Perkara darurat membolehkan perkara yang haram. Paham ya? Misalkan kita nahan kehabisan bekal sama sekali, makanannya pun enggak ada adanya cuma bangkai. Nah, ketika itu bangkai halal enggak? Halal, boleh dimakan sesuai dengan kadar daruratnya. Setelah bisa makan, setelah makan itu kok bisa tegak lagi, enggak boleh nambah lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dalam artiannya sesuai dengan kadar yang bisa menegakkan tulang rusuknya atau yang bisa menegakkan punggungnya saja. Dalam artian setelah itu ya enggak boleh nambah lagi. Paham ya? Nah, berikutnya Allah Ta'ala berfirman, "Faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi," ini dalilnya. Maka barang siapa yang tertaksa keadaannya, nam tanpa dia, nam barakallahu fikum hafizakumullah, nam tanpa dia melampaui batas, tanpa dia melampaui batas dan juga tanpa nam barakallahu fikum, nam tanpa dia menginginkan juga, terpaksa itu keadaannya terpaksa. Nam barakallahu fikum. Nah, dalam artian tanpa melebihi batasannya, kemudian juga dalam keadaan dia juga tidak menginginkan, maka apa? Fala isma alaih. Tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa baginya. Nah, Allah mustahil. Misalkan, dijumpai kok enggak ada lagi ya. Di hutan semua makanan enggak ada lagi. Tinggal babi. Nah, halal enggak nanti? Halal. Sesuai dengan kadar daruratnya. Enggak boleh melebihi, enggak boleh juga sengaja mencari-cari tanpa ada unsur darurat tadi. Allah mustahil. Aman turun kepada bagin walaadin fala ismaali. Maka barang siapa yang terpaksa tanpa melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, kaidahnya ingat-ingat ya. Ad-darurah tubihul mahdzurah. Paham ya? Perkara darurat menghalalkan perkara yang haram. Namun sesuai dengan kadar daruratnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ad-darurah tubihul mahdzurah. Perkara darurat, nah, memperbolehkan untuk melakukan perkara yang mahdzurah, itu perkara yang haram. Apa maksudnya insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi ini kaidahnya perlu diperhatikan. Hukum asalnya, bangkai, darah, daging babi itu haram. Sesembelian tanpa disebut nama Allah Ta'ala haram. Namun kalau terpaksa, tidak ada sama sekali kecuali beberapa perkara tersebut, maka jadi halal. Itu pun sesuai dengan kadar daruratnya, enggak boleh berlebih-lebihan. Naam. Ala al-mufassirun asabahumullah innama harramallahu alaikum ma yadurrukum kal maitati nam allati lam tudbah bi tariqatin syar'iyyatin. Hanya saja Allah Ta'ala mengharamkan atas kalian sesuatu yang membahayakan kalian, seperti bangkai yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Jadi bangkai itu enggak harus mati selama itu, enggak harus nyembelih gitu. Paham ya? Nyembelih dengan dipotong kakinya, potong kakinya, mati itu bangkai loh itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, walaupun matinya dengan cara dipotong-potong tadi, bangkai. Nah, bukan terus yang bangkai terus yang mati tanpa dibunuh, bukan itu aja. Paham ya? Dia membunuh tanpa baca bismillah, nah barakallahu fikum, atau membunuh dengan cara dicekik dan misalnya dihukum bangkai. Maksudnya ya, hukumnya haram. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Nam wadam al-masfuh, dan juga darah yang dialirkan tadi. Dalam artian darah yang dialirkan bagaimana? Ya darah yang mengalir itu, misalnya ayam disembelih, darahnya mengalir itu. Ya darah yang tadi yang dialirkan tadi itu haram. Darah yang masih dalam tubuh enggak masalah. Paham lu maksudnya? Darah tanpa darah itu haram. Apa? Golongan darah seluruh golongan darah di kantong. Donor darah? Ya. Lain lagi urusannya itu enggak dimakan. Paham ya? Ini yang dilarang itu makan. Makan, kalau donor darah lain lagi urusannya. Sekarang misalkan darah manusia ya, dialirkan gitu, kemudian darahnya diminum misalkan, atau digoreng, dimakan, itu haram. Donor darah kan istilahnya kan memasukkan darah saja untuk kalau untuk dalam artian untuk itu keberlangsungan berikutnya misalkan, nggak masalah. Paham ya, nggak masalah itu. Ya. Kenapa? Bismillah. Hewan buruan, bismillah, baca bismillah ketika nembaknya. Nah, kalau antum enggak baca bismillah bangkai. Hati-hati. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum, kita lihat sini, walah min khinzir, dan juga daging babi. Ingat ya, darah yang dialirkan ya, berarti kalau misalkan kita nyembelih kambing atau ayam, kalau darahnya masih ada di dalam misalkan, itu halal-halal aja, dalam halal. Tapi yang dialirkan tadi sengaja ditadain gitu, sengaja ditaruh di baskom misalkan atau di panci gitu, digoreng, dikasih bumbu rica-rica, itu haram. Paham ya? Haram itu. Nah, hati-hati. Dari sini wadzabahi allati dzubihat li ghairillah. Wadzabahi allati dzubihat li ghairillah. Dan sesembelihan-sembelihan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama saja ya. Nah, barakallahu fiik, walaupun dia bismillah, tapi ini disembelih untuk kuburan. Aku persembahkan sapi ini tak sembelih untuk kuburan sebulan. Bismillah dia. Bismillah. Haram enggak? Haram. Kalau yang ini lillah, aku nyembelih itu untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi nyembelihnya enggak ngomong bismillah dia. Haram enggak? Haram. Amin ya. Hati-hati ya. Hati-hati na barakallahu fiikum. Jadi perlu diperhatikan. Wa min fadlillahi 'alaikum wa taysirihi annahu abaha lakum akla hadhil muharramat 'inda darurah. Perhatikan ini. Termasuk keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas kalian dan kemudahan yang Allah taala berikan kepada kalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk kalian memakan enam sesuatu yang haram ini ketika darurat. Seringnya seperti itu. Semua perkara yang kira-kira memberatkan seorang hamba datang kemudahan, mesti itu. Paham ya? Karena Allah taala berfirman apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah taala menginginkan pada kalian itu kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian itu kesusahan. Mesti seperti itu. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah taala itu membebankan sebuah jiwa kecuali yang dia upayakan atau yang dia mampu. Semuanya seperti itu. Dalam hadis juga banyak mengenai hal tersebut. Na'am barakallahu fikum, yaitu apa? Rasulullah bersabda, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janbin." Salatlah kamu dengan berdiri, jika tidak mampu dengan duduk, jika tidak mampu dengan berbaring. Semuanya ini apa? Mendatangkan kemudahan. Nah, ini kaidah fikih yang dikenal dengan apa? Al-masyaqqah tadlibut taysir. Ingat-ingat ya. Karena kaidah fikihnya itu yang kubro yang besar ada 5. Paham ya? Kaidah fikih yang kubro yang besar ada 5. Apa itu? Al-umur bima qasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Yang kedua, al-masyaqqah tadlibut taysir. Perkara yang berat kan pasti mendatangkan kemudahan. Awalnya kaum muslimin lelaki wajib enggak salat berjamaah di masjid? Wajib. Tapi karena hujan deras, di rumah boleh enggak? Rukhsah. Memberatkan untuk datang. Nah, al-masyaqqah tadlibut taysir. Seperti itu. Nah, pada asalnya salat harus dengan berdiri. Kalau enggak mampu dengan duduk, al-masyaqqah tadlibut taysir. Al-masyaqqah tadlibu at-taysir. Perkara yang berat kan bisa mendatangkan kemudahan. Yang ketiga, na'am barakallahu fikur, barakallahu fikum, apa yang ketiga? Niat. Al-yakin. Al-yakin la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Paham ya? Tidak bisa hilang dengan keraguan. Yakinnya yakin. Antum sholat, Allahu Akbar. Kelihatannya ada yang keluar ya. Padahal enggak teras. Enggak mendengar bunyinya. Enggak mencium juga baunya. Lanjutkan sholatnya. Paham ya? Yakin saja. Berarti apa? Itu tadi sekedar bisikan syaitan. Paham ya? Al-yakinu la yazulu bisyak. Seperti itu. Misalkan antum sudah wudhu dari rumahnya, datang ke masjid ngobrol sebentar, kok lupa tadi sudah wudhu belum, kembali ke asalnya sudah wudhu. Amin ya? Antum dari rumah belum wudhu, datang ke masjid ngobrol-ngobrol, ragu sudah wudhu belum, kembali ke asalnya belum wudhu. Itu caranya gitu. Amin ya? Al-yakinu la yazul bisyak. Yang namanya keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Kemudian kaidah yang berikutnya yang berapa? Yang keempat adalah nam la darar wala dirar. La darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh juga membahayakan orang lain. Bunuh diri juga enggak boleh, membunuh orang lain juga enggak boleh. Paham ya? Nah, yang kelima, al-adah muhakkamah. Adat istiadat yang sudah dijadikan hukum. Paham ya? Itu termasuk juga. Misalkan, nah barakallahu fikum, pada asalnya kita boleh enggak ngambil cangkul tetangganya? Ngambil cangkul tetangganya boleh enggak ngambil gitu? Gak boleh, tapi kalau sudah dibiasakan dalam artian sudah diizinkan, sudah dia kebiasaan gitu, kalau ngambil aja gak masalah. Jadi diperbolehkan walaupun gak izin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Misalkan kita, kok gak ada tetangga, gak ada orangnya ya. Ambil cangkulnya untuk nyangkul misalkan. Sudah jadi kebiasaan dalam artian itu sudah diizinkan sama-sama meridhoi gitu loh. Itu boleh. Awal mulanya gak boleh. Ada tetangga baru pindah kontrakan, langsung kita ambil cangkulnya. Kira tuduh pencuri nanti. Paham ya? Dicek dulu di... Nah, barakallahu fikum, kalau sudah jadi adat, istiadat yang sudah jadikan hukum tadi, baru bisa. Kalau belum jangan. Paham itu maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Yang perlu diperhatikan. Nah, atau misalkan kita ngontrak, dua orang ngontrak satu kamar. Nah, biasanya nah si fulan ini kalau beli makanan banyak gitu ya, makanan taruh situ misalkan, taruh situ. Nah, itu kalau belum jadi kebiasaan, kalau sudah makan ini biarkan jangan dimakan. Itu punya orang. Paham ya? Tapi kalau sudah saling meridhoi, nanti kalau sudah makanan sini makan aja. Nanti kalau sudah makanan sini saya makan aja. Udah, walaupun orangnya enggak ada pun kalau sudah dimakan makan enggak masalah. Karena sudah saling meridhoi dan menyepakati itu, paham ya? Saling meridhoi dan sudah saling mengerti. Paham ya? Tapi kalau belum ada seperti itu jangan. Nanti dia nyari-nyari mana? Biskuit kok dimakan semua. Mana ini? Paham ya? Karena belum jadi apa? Belum jadi adat tadi itu, adat yang dijadikan hukum. Jadi perlu diperhatikan. Nah, barakallahu fikum. Nah. Kemudian 65 kaidah tadi itu kubra namanya, kaidah qawaidul kubra namanya. Al-qawaidul kubra itu 5 tadi itu. Semuanya kembali ke situ semuanya. Nah, semuanya kembali ke 5 kaidah kubra yang besar tadi itu. Nah. Walaupun tebal kembali ke situ. Nah, karena ini sudah ditetapkan para ulama ya. Dalam artian nam qawaidul fikih yang tebal segini, itu ujung-ujungnya kembali ke situ semuanya. Karena 5 kaidah kubra ini nanti bercabang itu loh. Satu kaidah cabangnya sekian. Satu kaidah cabangnya sekian. Bercabang gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti apa? Seperti kaidah yang pertama tadi, al-umur bima qasidiha. Semua perkara tergantung niat dan tujuan. Nah, ini nanti tercabang dari situ apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Ma la tatimu sunnah illa bihi fa sunnah. Masuk itu semuanya nanti. Paham ya? Nah, kemudian juga masuk di situ juga al-umur bima qasidiha. Jadi bercabang gitu loh. Nah, dari kaidah yang kubra tersebut. Nah, kemudian tadi itu diantaranya juga al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Tercabang dari situ apa? Orang yang misalkan ragu apa wudu atau belum masuk juga. Orang yang ragu dalam sholatnya bagaimana dia langsung keluar atau enggak masuk juga kaidah tersebut. Paham ya? Jadi kaidah kubra itu seperti itu. Nah, itu beda ya dengan usul fikih ini. Qawaidul fikih, kaidah-kaidah fikih itu beda dengan usul-usul fikih. Lain lagi urusannya. Nah, pembahasannya pun juga beda. Nah, kita lihat sini barakallahu fikum. Naam. Faman alja'athu daruratu ila akli syai'in minha, naam, ghairu zalimin fi aklihi fawqa hajatih wala mutajawizi wala, naam barakallahu fikum, naam, wala mutajawizi hududillahi fima ubiha lahu fala dhanba 'alaihi fi dhalik. Maka barang siapa yang tertimpa padanya darurat, nah untuk harus makan sesuatu tersebut, nah barakallahu fikum, wa dzalimin tanpa dia itu zalim, ya, fi aklih dalam artian melebihi gitu, tanpa dia melebihi pada makanannya itu fauqa hajatih, dia apa di atas kebutuhannya, sudah selesai, makannya sudah kenyang, dia sudah bisa melanjutkan perjalanannya, nambah satu piring lagi, enggak boleh. Paham ya? Bangkai soal ini. Paham ya? Paham maksudnya ya? Nah barakallahu haus, haus sekali. Mau beli aqua enggak ada, air minum enggak ada. Nah barakallahu fikum, yang jelas adanya berdarah. Wah, terpaksa sekali ini. Akhirnya minum darah satu gelas. Setelah itu apa? Sudah segar kembali, bisa jalan lagi. Enggak boleh nambah lagi satu gelas. Paham ya? Enggak boleh melebihi itu maksudnya, paham ya? Seperti itu keadaannya. Naam. Wala mutajawizi hududillahi fi ma ubihalah, dan juga tidak melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperbolehkan padanya. Enggak boleh berlebihan, enggak boleh melampaui batas. Fala dzanba 'alaihi fi dzalik, enggak ada dosa bagi dia. Dia tidak berdosa. Innallaha ghafurun li 'ibadihi rahimun bihim. Sesungguhnya Allah taala zat yang mengampuni hamba-hambanya dan menyayangi mereka. Itulah keadaan yang perlu diperhatikan barakallahu fikum, bahwasanya makanan-makanan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, perkara yang samar-samar jangan kita terjun di dalamnya, namun berhati-hati darinya. Datang dalam sebuah hadis yang sahih, hadisnya siapa? Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, muttafaqun alaih, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, faman ittaqata syubhat faqad istabara ali dinihi wa irdih. Itu solusi yang terbaik. Nah, artinya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nah, antara halal dan haram ada perkara samar-samar. Nah, yang perkara samar-samar itu tidak semua manusia mengetahuinya. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya maksudnya. Nah, kemudian apa solusinya? Barang siapa yang menjauhkan dirinya, mensucikan dirinya dari perkara syubhat tersebut, sungguh dia telah mensucikan kehormatannya dan agamanya. Sarannya seperti itu. Sudah ada kabar bahwasanya hati-hati jangan beli bakso di toko pojokan itu. Kenapa? Di situ daging sapinya dicampur dengan daging babi. Akhirnya meragukan enggak? Meragukan. Kita bukan orang situ, enggak tahu juga benar atau enggak, kan meragukan ini antara halal haram ini. Bukan malah wah, tak mencoba aja lah, jangan. Menjauhi beli yang lain yang jelas-jelas halal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Sudah jelas tulisannya, jelas ya, sate guguk gitu. Sate guguk itu sate anjing. Dia malah mencoba ini apa yang penasaran ya. Jadi kasih tahu ini, hati-hati situ sate guguk sate anjing. Masa sih? Penasaran dia. Nah, meragukan seperti itu tinggalkan. Jangan malah terjun itu merasakan. Allahul musta'an itu perkara syubhat. Naam. Jadi semuanya ya, yang halal itu naam sudah tentukan kaidah-kaidahnya dalam fikih ya. Seperti misalkan semua hewan lautan itu halal kecuali yang semua hewan lautan itu halal kecuali yang apa enggak ada enggak ada pengecualian? Semua hewan lautan halal enggak? Kecuali hewan itu aja. Kecuali banyak kan itu aja. Paham ya? Itu kaidah itu kan berarti dikiaskan berarti ini banyak kan enggak? Enggak halal. Babi laut halal, anjing laut halal. Walaupun babi walaupun anjing. Paham ya? Nah, tapi kalau membahayakan haram. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Semua hewan darat, hewan darat halal atau haram? Nah, antar rinciannya. Antar rinciannya barakallahu fikum, ada yang halal, ada yang haram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau hewan-hewan yang sudah dihalalkan jelas kan seperti kambing, sapi, unta, kuda. Nah, barakallahu fikum, badak pun halal. Kemudian gajah pun halal. Nah, itu taringnya besar sekali apa itu? Bukan taring, gading. Paham ya? Jadi harus hati-hati ya. Badak itu juga punya taring itu depan itu bukan taring. Paham ya? Apa yang namanya? Itu nah itu ya itu halal kan makannya rumput makannya. Nah barakallahu fikum. Naam. Itu apa namanya? Landa halal enggak? Itu taringnya banyak sekali itu. Itu bukan taring ya, halal. Paham ya? Kunfut namanya kunfut. Wah, itu halal. Nah barakallahu fikum. Jadi kaidah-kaidah seperti itu penting. Tadi sudah kita sebutkan apa tadi? Naam kullu ma hurrima. Naam kullu ma umira bi qatlihi hurrima aqluh, ya enggak? Seluruh yang diperintah atau membunuh itu haram dimakan. Dibalik wa kullu ma hurrima qatluhu hurrima aqluh. Dan seluruh hewan yang diharamkan untuk membunuh haram juga untuk dimakan. Seperti apa? Burung hudhud haram dibunuh. Tawon juga haram dibunuh. Semut hukum asalnya juga haram dibunuh. Nah, itu kalau dimakan haram hukumnya. Apa maksudnya? Nah, membunuhnya hukum asalnya haram kecuali mengganggu itu lain urusannya. Apa itu maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa hewan darat yang bangkainya pun tetap halal juga? Bangkainya halal juga. Antum? Hewan darat bangkainya juga halal itu loh. Ada enggak kira-kira? Belalang. Apa ya? Belalang halal. Belalang halal. Nah, ikan darat juga halal. Nah, walaupun bangkai halal. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan pembahasannya bukan di sini, itu pembahasan dalam kitab fikih. Cukup sekian dan sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.